satu saat aku berjumpa dengan sahabatku yang lama. Dalam hati penuh tanda tanya karena ia berubah wajahnya. Dengan hati malu-malu ku pandang wajahnya. Apakah dia orangnya yang pernah ku kenal? Saat itu dia tersenyum dengan hati.